yang sayangnya yang tulus tercurah sepanjang masa. Dialah kedua orang tua kita yang selalu patut dihargai. Apapun terjadi esok atau nanti, jangan dilukai perasaannya. Jangan sampai ada tangis penyesalan.